الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد kita panjatkan puji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Azza wa Jalla Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Malam hari ini kita akan membahas nama lain dari nama-nama Allah yang mulia. Nama ini mungkin kurang familiar di telinga kita. Nama ini hanya disebutkan satu kali di dalam Al-Quran. Nama tersebut adalah Al-Muqit. Apa? Al-Muqit. Kalau punya anak bisa dikasih nama apa? Abdul Muqit pakai qaf. Muqit pakai ta. Muqit. Ya. Bukan to, ya. Ya, bukan kaf. Muqiti. Kemudian belakang sendiri adalah ta, bukan to. Jadi nulisnya adalah M U Q I T. Enggak pakai h. Al-Muqit. Ya. Nama ini sebagaimana yang tadi kita sampaikan disebutkan hanya satu kali dalam Al-Quran. Di dalam surat apa, ayat berapa, mari kita lihat apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyil Hafizahullah dalam kitab beliau. Yang punya kitabnya silakan dibuka halaman 53, Mukhtasar Walillahil Asma'ul Husna. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى: المقيت جل جلاله. قال الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. نعم. Nama Allah Al-Muqit sebagaimana yang tadi kita sampaikan hanya disebutkan berapa kali? Satu kali dalam Al-Quran, yaitu ada dalam surat An-Nisa. Surat apa? An-Nisa. Ayat 85. Ayat binten? 85. Apa bunyinya? Di sini cuma ditulis cuplikan akhir ayatnya. Saya akan bacakan dari awal ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha." Barang siapa yang membantu dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan bantuan yang dia berikan. Allah melanjutkan, "Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflu minha." Dan barang siapa yang membantu keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa sesuai dengan bantuan yang dia berikan. Inna wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Subhanahu wa taala muqit atas segala sesuatu. Nanti kita akan jelaskan makna muqit apa. Tapi sebelum kita jelaskan makna muqit, menarik untuk kita kupas sedikit tentang ayat tadi. Barang siapa memberikan bantuan kepada orang lain dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan bantuan yang dia berikan. Inilah salah satu keindahan Islam. Banyak di antara kita mungkin gak bisa melakukan suatu amalan karena keterbatasan SDM yang kita miliki, atau karena keterbatasan potensi yang ada dalam diri kita. Tapi orang lain bisa melakukan. Orang lain bisa melakukan. Bagaimana supaya kita bisa dapat pahala dari amal soleh tersebut yang tidak bisa kita lakukan, yang orang lain bisa kita lakukan? Caranya adalah dengan membantu orang lain itu untuk melakukannya. Contoh, ada orang kaya, punya duit banyak. Punya duit banyak. Dia gak bisa nukang. Dia gak bisa ngangkat pasir, kemudian masang bata. Dia pengen bikin masjid. Dia punya duit, gak punya tukang. Maka kita yang punya keahlian berupaya untuk membantu orang kaya tersebut dengan apa? Keahlian kita. Apa keahliannya? Nukang. Berarti kalau kita membantu orang kaya bikin masjid dengan keahlian yang kita miliki, maka kita pun akan mendapatkan pahala seperti orang kaya tadi yang menyumbangkan uangnya buat bikin apa? Masjid. Contoh yang lain. Ustaz, saya sudah tua, Ustaz. Kalau suruh belajar mondok selama 3 tahun, tiap hari gak pulang, saya gak bisa, Ustaz. Udah punya anak, udah punya istri, udah punya tanggungan ini dan itu. Tapi saya juga pengen dapat pahala orang yang belajar. Tapi Anda punya solusi. Apa solusinya? Hah? Bantu orang yang lagi mondok. Bantu apa, Ustaz? Bantu biayanya, bantu makannya. Ustaz, saya sih kalau misalnya membantu setiap bulan SPP-nya, kayaknya saya gak mampu, Ustaz. Baik, apa yang bisa Anda bantu? Oh, paling ya kalau pas lagi panen, Ustaz, saya bisa sisihkan beras barang satu apa ton. Wah, oh, banget, Masya Allah. Ya kalau punya gak apa-apa. Barang satu apa? Kintal, ya. Saya bisa, Ustaz, sisihkan satu kintal untuk santri-santri makan. Ketika santri itu makan dari beras yang jenengan berikan, kemudian dia belajar dengan energi yang dia dapatkan dari beras yang dia makan dan beras itu dari jenengan, maka selama santri itu belajar, jenengan dapat pahalanya. Pahala orang belajar walaupun jenengan tidak mondok. Apalagi kalau misalnya, wah, Ustaz, kayaknya saya mampu, Ustaz, SPP cuma di sini berapa? 250, Ustaz. Mampu, Insya Allah. Mau gaji 5 juta. Ya. Masa nyisihkan 250, nggak bisa. Ustaz, satu anak, Ustaz, saya tanggung sampai selesai, Ustaz. Bukan hanya pahala dia belajar yang akan jenengan dapatkan, tapi juga nanti ketika dia terjun ke masyarakat, kemudian dia berdakwah, mengajarkan ilmu yang dia dapatkan di pondok tersebut, sebanyak pahala yang didapatkan oleh anak tersebut saat dia berdakwah, sebanyak itu pula insya Allah pahala yang akan jenengan dapatkan. Bagaimana kalau anak itu jadi ulama, kemudian punya murid ratusan atau ribuan orang, sebanyak itu pula pahala yang akan jenengan dapatkan. Jadi ayat ini dahsyat, memberikan pelajaran kepada kita bahwa pintu-pintu untuk mendapatkan pahala itu sangat banyak. Ya. Sudah yang gampang aja lah. Jenengan berangkat ngaji. Jenengan berangkat ngaji. Kursinya apa? Kosong. Kursi apa? Kursi motor jenengan. Kosong. Daripada kosong mendingan ngajak orang. Ya. Ngajak orang. Bang, yuk, tak bonceng. Wah, nyungan urung madang is gampang kula. Gampang apa maksudnya? Gampang kotak traktir berapa? Pengajian orang ketang di traktir Batagor apa? Ketika yang jenengan boncengkan itu dapat hidayah di sini. Dapat hidayah. Dapat ilmu yang bermanfaat. Maka jenengan pun akan mendapatkan jatah pahala. Seperti yang dia dapatkan, yang didapatkan oleh temannya jenengan. Apalagi kalau jenengan punya mobil, ya. Dan mobilnya mobil apa? Travel. Bisa bawa orang se-RT. Ya enggak lah, se-RT ya. Bawa orang 12. Jenengan bawa ke sini. Masya Allah. Sebanyak itu pula pahala yang akan jenengan dapatkan. Bukan hanya pahala, orang itu dapat hidayah. Seandainya orang itu dapat hidayah, kemudian dia mengajarkan ilmu yang dia dapatkan di sini kepada anaknya, kepada istrinya, kepada tetangganya, kepada mbae, kepada putune, maka sebanyak itu pula pahalanya yang dia dapat. Pintu pahala itu luas, asal kita mau memanfaatkannya. Ya. Dari hal-hal yang mungkin menurut kita remeh, ya. Dari hal-hal yang mungkin menurut sebagian kita nggak ada artinya, masuk kamar mandi di masjid, kok bau ya. Daripada kita menggerutu bau, mendingan apa yang bisa kita lakukan? Kalau di situ ada sikat, ya sudah kita gosok aja. Ustaz, saya bukan marbot, emang bersihkan kamar mandi masjid tugasnya marbot tok. Ya. Emang yang nuwun sewu buang air besar dan buang air kecil di kamar mandi 10 itu marbot tok. 10 kamar mandi. Kan yang pakai kita. Apa kita enggak tergerak untuk membersihkannya? Enggak ada sikat, Ustaz. Ya minimal napa? Disiram kek. Udah nyong, Ustaz. Duh. Kita itu jadi pahala. Ya. Berapa kali ketika ya biasa lah namanya bepergian, kadang-kadang kita mampir di SPBU, mampir di musola, kadang di masjid, masuk kamar mandi, Allah baunya. Ya sudah, habis kita BAK atau BAP kita siram yang banyak sampai kira-kira ketika keluar nopo kira-kira seger lah ya. Saya tanya sama jenengan, ketika jenengan masuk ke kamar mandi kemudian hawanya itu seger ya, enak atau tidak? Enak. Sehingga kita ini kayaknya recommended ini. Ya, musola ini, masjid ini recommended. Besok-besok kalau mampir ke sini aja. Itu kan pahala. Ketika ada orang masuk setelah jenengan di kamar mandi tersebut, wah, enaklah di sanalah kamar mandinya bersih. Kemudian besok-besok sholat di situ karena kamar mandinya bersih, atau sekedar mampir di situ, wudu di situ. Jenengan dapat pahalanya. Ya. Pintu pahala banyak kalau kita mau memanfaatkannya. Makanya Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Baik, kelanjutannya. Selanjutnya Allah berfirman, وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. Kalau tadi Allah berbicara tentang kebaikan, sesudahnya Allah berbicara tentang keburukan. Membantu kebaikan akan mendapatkan pahala. Tapi ingat, membantu keburukan juga akan mendapatkan dosa. Membantu keburukan juga akan mendapatkan dosa. Contoh yang paling gampang, Ustaz, aku ora udud tapi dodol rokok. Saya enggak ngerokok, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ya gimana lagi Ustaz, warung ya, saya jualan rokok, ya lumayan Ustaznya. Padahal kata orang yang pernah jualan, untungnya juga sedikit. Ya. Cuma nggak pepek-pepek tok. Coba jangan bayangkan. Orang yang merokok, dia telah mendzalimi berapa manusia. Dan ini pernah saya sampaikan berkali-kali. Dia mendzalimi istrinya, dia mendzalimi anaknya, dia mendzalimi tetangganya, dia mendzalimi teman yang ada di kantornya, dia mendzalimi orang yang naik bersama dia di bus. Dia mendzalimi orang yang sedang bersama dengan dia di lapangan. Dia mendzalimi orang yang masuk kamar mandi setelah dia merokok di kamar mandi. Dan itulah tempat favorit untuk para perokok karena klop baunya. Ya, antara bau rokok dengan bau apa? Kamar mandi. Berapa orang yang dizalimi oleh para perokok tersebut? Jenengan gak merokok, tapi jenengan jual rokok kepada orang tersebut. Maka bisa jadi nanti di hari kiamat yang dituntut bukan hanya yang merokok, tapi yang menjual rokok kepada orang yang merokok tersebut. Karena dia tidak merokok, karena dia merokok lantaran membeli rokok di tempatnya jenengan. Jadi jangan dianggap remeh. Ya. Sepiraura untungnya, marak akan repot di hari kiamat. Gak seberapa untungnya, tapi nanti di hari kiamat akan mungkin akan banyak orang yang ngantri di hadapan kita meminta pertanggungjawaban dari kita. Kenapa kita memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk mendzalimi orang lain? Dan ini silahkan jenengan aplikasikan, jenengan terapkan kepada banyak hal. Anak yang jenengan belum saatnya pegang HP, jenengan belikan HP tanpa ada pengawasan. Pulsa yang jenengan penuhi. Kemudian anak tersebut melihat hal-hal yang tidak layak untuk dilihat. Yang memberi sarana siapa? Bukan hanya anak yang dapat dosa. Jenengan yang berikan HP tanpa pengawasan juga berpeluang untuk mendapatkan dosa. Tak gampang. Hidup di zaman ini tuh gak gampang. Banyak sekali celah-celah, jurang-jurang, perangkap-perangkap yang bisa menghasilkan dosa untuk kita. Maka kita harus waspada. Sebagaimana membantu orang lain untuk kebaikan berpotensi menghasilkan pahala, membantu orang lain untuk melakukan keburukan juga berpotensi untuk menghasilkan dosa. Lah baru kemudian Allah tutup firman-Nya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Subhanahu wa taala mukit atas segala sesuatu. Apa arti mukit? Inilah yang akan kita bahas sekarang. Nah, al-ma'na fi haqqillahi azza wa jal. Al-muqit bima'na al-qadir. Wal-muqit aydan mu'ati al-qut, li'annahu mushtaqqun min al-qut. Wal-qut ma'nahu miqdaru ma yahfadhu al-insana wa ghayrahu min al-makhluqat. Wal-muqit bima'na al-hafidh wal-shahid. Nah, al-muqit fi haqqillah azza wa jalla. Apa arti al-muqit? Di sini penulis membawakan tiga makna. Makna yang pertama kata beliau, al-muqit bi makna al-qadir. Al-qadir. Al-muqit itu maknanya mirip dengan al-qadir. Ada yang tahu al-qadir artinya apa? Maha kuasa. Kenapa? Maha kuasa. Jadi al-muqit menurut penafsiran yang pertama artinya yang maha kuasa. Jadi kalau kita gandengkan dengan ayat tadi, barang siapa yang membantu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala, barang siapa yang membantu keburukan maka dia akan mendapatkan dosa, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maha kuasa untuk menghukum orang yang membantu orang lain untuk melakukan keburukan, maha kuasa untuk memberikan pahala kepada seseorang yang membantu orang lain melakukan kebaikan. Ini makna yang pertama. Apa maknanya? Al-Qadir alias maha kuasa. Al-Qadir ini belum kita bahas. Ya, nama Al-Qadir belum kita bahas. Ini akan kita bahas nanti insyaallah setelah beberapa pertemuan. Ada di halaman 72. Kita baca dikit aja enggak apa-apa. Fadhal. 72 wal qadiru kamilul qudrah. Wal qadiru kamilul qudrati bi qudratihi awjadal awjadal mawjudat wa bi qudratihi dabbaraha wa bi qudratihi sawaha wa ahkamaha wa bi qudratihi yuhyi wa yumit wa yub'athu al ibada lil jazaa wa yujazi al muhsina bi ihsanihi wal musii'a bi isaa'atihi alladhi idza arada shay'an qala lah kun fayakun wa bi qudratihi yuqallibu al quluba wa yusarrifuha ala ma syaa'a wa yurid. Nah, Al-Qadir, Maha Kuasa, artinya apa? Kamilul Qudrah, yaitu yang memiliki kekuasaan sempurna. Itu Maha Kuasa. Manusia punya kuasa atau tidak? Manusia punya kuasa atau tidak? Punya, tapi tidak sempurna, bahkan banyak kekurangannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala kamilul qudrah, kekuasaannya sempurna. Bi qudratihi aujadal mawjudat. Dengan kekuasaan dan kemampuan itulah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan semua yang ada di hadapan kita ini. Langit, bumi, manusia, hewan, tetumbuhan, virus, ya. Semuanya yang ada ini Allah Subhanahu wa taala wujudkan dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Lalu dilanjutkan. Wa bi qudratihi dabbaraha. Dengan kekuasaannya itulah Allah mengatur semua yang ada di alam semesta ini. Jadi Allah enggak cuma menciptakan bumi, tapi juga Allah membikin sistem di muka bumi ini. Allah bukan hanya menciptakan tubuh kita, tapi Allah juga menciptakan sistem di tubuh kita. Bagaimana supaya makanan yang masuk ke mulut kita bisa diserap saripatinya, gizi-gizinya oleh tubuh kita, ada yang kemudian jadi darah, ada yang kemudian jadi daging, ada yang kemudian jadi tulang, ada yang kemudian jadi energi. Setelah itu kemudian ampasnya di apa? Dibuang. Sistem di dalam tubuh kita. Andaikan satu saja bermasalah, maka kita akan merasa tersiksa. Contoh, ampas. Kalau nggak keluar gimana? Hah? Ya udah, nggak usah ampas lah. Ampas dalam bentuk cairan. Itu kan juga ampas juga. Ampas cair. Kalau nggak keluar gimana? Butuh biaya jutaan supaya bisa keluar. Makanya pernah ada seorang kakek nggak bisa pipis. Nggak bisa pipis. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Dioperasi sampai akhirnya bisa pipis. Senang, lega, ya, bahagia. Berhari-hari enggak karu-karuan rasanya enggak bisa pipis. Sudah enggak usah bayangkan yang enggak bisa pipis sama sekali. Jenengan susah pipis, apa jenengane? Anyang-anyangan, rasanya berwe. Ora karu-karuan. Padahal cuma susah pipis. Pipis bisa tapi keluar dikit, habis itu keluar dikit. Itu saja sudah enggak nyaman, apalagi enggak bisa pipis sama sekali. Singkat cerita, kakak itu selesai dioperasi, sudah bisa pipis, lega, mau pulang, dapat apa? Dapat tagihan. Nangis dia. Nangis dapat tagihan. Dokternya kasihan. Kenapa Pak mau minta diskon atau bagaimana? Enggak. Saya itu nangis bukan karena ngelihat angkanya yang besar. Tapi saya nangis ternyata selama ini puluhan tahun saya pipis gratis. Ya bayarlah 2000. Maksudnya kalau di toilet umum. Selama ini saya gitu pipis tuh gak bayar. Saya baru tahu harganya bisa pipis sekali sekian juta. Itu sistem yang Allah bikin dalam tubuh kita. Allah menciptakan sesuatu ada, bukan hanya diciptakan terus ditinggal, enggak. Banyak di antara kita bikin sesuatu terus ditinggal. Betul atau tidak? Betul? Betul. Bikin rumah ya enggak dirawat juga. Anu rumahnya dewek iki anu ngontrak iki enggak dirawat. Ya. Bikin anak ditinggal enggak dirawat. Ada yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala enggak menciptakan sesuatu, setelah diciptakan semuanya dirawat oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan kekuasaannya. Kemudian dilanjutkan wa biqudratihi sawwaha wa ahkamaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menciptakan sistem yang terbaik. Bukan asal sistem. Enggak seperti bikinan manusia. Bikin sesuatu asal-asalan. Enggak. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dengan sistem yang begitu sempurna. Ciptakan bumi dengan sistem yang begitu sempurna, dilapisi dengan macam-macam supaya kalau misalnya ada bintang jatuh atau ada komet atau ada meteor yang mungkin terbang akan menuju ke bumi, akhirnya akan habis di dalam lapisan tersebut. Sehingga tidak membahayakan. Kalaupun sampai, maka sampainya hanya bentuknya kecil. Ataupun kalaupun kecil, jatuhnya di tempat yang terpencil. Tidak sampai mencelakai manusia. Sistem yang Allah bikin. Ya. Dan dibikinnya dengan sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Mana ada cacat? Mana ada kekurangan? Mana ada ketidakteraturan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya. Farji'il basar hal tara min futur. Kita disuruh untuk coba cek lagi, cari. Tidak ada. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Wa bi qudratihi yuhyi wa yumiit wa yab'atsul 'ibada lil jazaa'. Dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Hari ini ada yang lahir, hari ini pula ada yang mati. Dengan kekuasaannya. Coba bayangkan, ada yang mati di sana, ada yang mati di sini, ada yang matinya dengan cara ketabrak, ada yang matinya dengan cara sakit, ada yang dengan sakit A, sakit B, sakit C, ada yang tanpa sakit. Dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Mematikan manusia, menghidupkan manusia pun dengan kekuasaannya. Ada yang masya Allah kembar satu, ada yang kembar dua, ada yang kembar tiga, ada ya, ada yang kembar tiga, ada yang lahirnya laki-laki, ada yang lahirnya perempuan, ada yang kembarnya laki-laki, ada yang lahirnya perempuan-perempuan, ada yang kembarnya laki-laki perempuan. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya keriting. Coba jenengan bayangkan, gimana susahnya kalau kita yang disuruh bikin. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang bikin. Enggak cuma sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya yab'atsul ibada akan membangkitkan manusia semuanya lil jazai untuk memberikan balasan. Coba bayangkan. Berapa miliar manusia yang akan dibangkitkan oleh di hari kiamat. Dan betapa macam-macamnya kondisi mereka. Yang wajar-wajar aja banyak. Dikubur gitu wajar. Tapi yang gak wajar. Yang tenggelam misalnya di laut. Kemudian setelah itu. Tubuhnya dimakan oleh ikan. Setelah itu ikannya ditangkap oleh nelayan. Terus dimakan sama jenengan. Setelah itu kemudian nun sewu jenengan BAB. Kemudian BAB-nya dimakan oleh lele. Terus lelenya dimakan lagi sama orang lain. Coba gimana membangkitkannya? Gimana cara membangkitkannya? Tapi itu gampang buat Allah Subhanahu wa taala karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa yujazil muhsina bi ihsanihi wal musii'a bi sa'atihi. Dan dengan kekuasaannya Allah membalas orang-orang yang melakukan kebaikan atas kebaikannya. Dan membalas orang-orang yang melakukan keburukan atas keburukannya. Persis seperti apa yang dia lakukan. Tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Coba jenengan ketika jadi bos menghukum orang, mungkin enggak hukumannya melebihi kadar kesalahannya? Sangat mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum kita akan sesuai persis dengan kesalahan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya sering memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Sampai akhirnya kemudian dikatakan di sini allazi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki sesuatu maka Allah hanya mengatakan apa? Kun, jadilah maka akan terjadi. Ini sedikit tentang makna Allah Al-Qadir, makna nama Allah Al-Qadir nanti kita akan bahas insyaallah. Ini makna yang pertama. Al-Muqit mirip dengan napa? Al-Qadir. Apa Al-Qadir? Maha kuasa. Makna berikutnya wal-Muqitu aidan mu'ti al-qut, artinya adalah maha memberi makanan. Napa? Maha memberi makanan. Kenapa dimaknai seperti itu? Li'annahu mushtaqqun minal qut. Karena al-muqit itu diambil dari kata al-qut. Al-qut itu artinya makanan. Maka al-muqit yang maha memberi makanan. Apa yang dimaksud dengan makanan? Wal-qutu ma'nahu miqdaru ma yahfadul insana wa ghairahu minal makhlukat. Makanan itu artinya adalah sesuatu yang bisa menjaga kehidupan manusia dan makhluk yang lainnya. Jadi makanan itu enggak harus nasi. Ada yang makannya nasi, ada yang makannya jagung, ada yang makannya sagu, ada yang makannya roti. Saya ingat dulu ketika peristiwa macet atau kesulitan transportasi jamaah haji. Ya. Saat itu jamaah haji harusnya diangkut dari Arafah ke Mina. Ya. Dari Arafah ke Mina, qadarullah, karena satu dan lain hal, akhirnya pada terjebak di mana? Di Arafah. Ya. Harusnya biasanya dijemputnya pagi-pagi, ini sampai zuhur. Ya. Bahkan ada yang sampai sore. Sebenarnya sih masyarakat jamaah haji kita, masya Allah, tersedia makanan di situ, tersedia. Ya. Cuman sayangnya makanannya itu bukan makanan Indonesia. Pikirannya mendoan, arem-arem gitu ya. Enggak. Makanannya apa? Biskuit, ya. Susu. Makanan bergizi sebenarnya. Biskuit, susu, terus buah-buahan. Ya. Saya ingat saat itu saya masih di sana, masih jadi petugas haji saat itu, masih kuliah, kemudian diminta untuk jadi petugas. Masih ingat keadaan kejadian seperti itu. Banyak makanan yang melimpah, cuman bukan makanan Indonesia. Ya. Apa komentar orang-orang? Dereng dahar. Belum makan. Lah, ini makanan tinggal dimakan. Jadi jangan terlalu kaku. Jangan terlalu kaku. Adanya apa udah dimakan aja. Kan intinya kan bukan nasinya. Intinya adalah ada makanan yang masuk. Makanan itu macam-macam. Ada roti, ada nasi. Ya. Jadi latihan untuk beradaptasi. Makanya di sini al-qut, makanan, itu ditafsirkan ma yahfadul insan. Sesuatu yang bisa menjaga kehidupan manusia berupa makanan. Gak harus nasi. Ya. Kalau memang adanya nasi, alhamdulillah. Kalau adanya roti, ya dinikmati. Adanya jagung, dinikmati. Jangan terlalu fanatik dengan apa? Nasi. Wa ghairahu minal makhlukat. Dan juga makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Makanya di dalam Al-Quran, Allah berfirman, mata'an lakum walian amikum. Allah Subhanahu wa taala menyediakan alam semesta ini. Salah satunya makanan yang ada di situ adalah Allah sediakan, ada yang untuk manusia, ada yang untuk hewan. Ya. Dan makanannya manusia dengan makanannya hewan mungkin berbeda. Ya. Ada yang hewan masyaallah makanannya cuma rumput aja. Ya. Ya sudah makanannya rumput, gak usah dikasih Sprite, gak usah dikasih Fanta, ya, gak usah macam-macam. Ya. Makanannya rumput sudah, kasih makan rumput. Manusia makanannya ya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nyamuk makanannya apa, semut makanannya apa, cicak makanannya apa. Semuanya disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna al-muqit. Yang maha memberi makan. Kepada siapa? Kepada makhluk-makhluknya. Makna yang keberapa? Dua. Ini nanti kita akan bahas lebih luas lagi habis ini. Makna yang ketiga. Wal-muqitu bimakna al-hafidh. Wal-muqitu bimakna al-hafidh. Apa kemarin Al-Hafidh? Hah? Lupa? Apa Al-Hafidh? Yang maha menjaga. Ya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga kita tidak akan ulang. Nah, yang belum kita bahas adalah makna yang kedua. Makna yang kedua. Apa tadi makna yang kedua? Maha memberi makan. Baik, Iqra. فالمقيت سبحانه يقدر حاجة الخلائق بعلمه ثم يسوقها إليهم بقدرته ليقيتهم بها ويحفظهم. نعم. المقيت maha memberi makan. Maha memberi makan itu bukan sekedar ngasih. Enggak. Perhatikan baik-baik. فالمقيت سبحانه makna المقيت adalah يقدر حاجة الخلائق بعلمه. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kebutuhan setiap makhluk. Kebutuhan makanan setiap makhluk dengan ilmu Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ngasih kita makanan, Allah menentukan kebutuhan kita seberapa. Makanya jangan perhatikan. Bayi makanannya berbeda dengan apa? Berbeda dengan orang dewasa. Bayi yang ada di perut ibu makanannya berbeda dengan bayi yang sudah disusui oleh ibu. Beda. Masing-masing Allah berikan kadar makanannya sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula jenengan yang punya anak satu, Allah akan kasih makanan berbeda dengan yang anaknya berapa? 10. Ya, jadi jangan pede aja punya anak banyak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan masing-masing manusia sesuai dengan kadarnya. Ya. Makanya jangan yang belum nikah, ya, yang sudah mampu tapi belum apa? Belum nikah. Gak usah, wah, engkau diwe panganan apa ya? Ya sego. Ya. Coba jangan tanya sama yang nikah. Ada rezeki yang Allah berikan. Buktinya apa? Buktinya ketika masih bujangan, rondo kompor. Gak punya kompor ketika bujangan. Kenapa? Tuku terus. Tapi begitu. Punya istri, rezekinya tambah. Apa rezekinya? Kompor. Dulu gak punya kompor. Begitu punya istri, punya kompor. Saat belum punya anak, di lemari tidak ada pakaian bayi. Adanya pakaian yang jenengan, pakaian istri. Setelah punya anak, harta jenengan bertambah. Apa? Popok. Ya, pakaian bayi yang kecil-kecil. Harta bertambah. Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi kebutuhan hambanya sesuai dengan kadarnya. Ya. Antara satu manusia dengan manusia yang lain berbeda-beda, gak bisa disamakan. Ya. Begitu pula rizki yang kita dapatkan dari Allah, uang yang kita dapatkan dari Allah, beras yang ada di rumah kita, antara satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Lauk yang kita makan, antara yang kita makan dengan tetangga kita berbeda-beda. Itu sudah ditentukan kadarnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau aku pengennya kayak kiye, kan gak mesti yang kita inginkan harus apa? Harus terwujud. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 27. Surat apa? Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadih. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala melimpah ruahkan rizki kepada seluruh hambanya, labaghaw fil ard. Niscaya mereka akan banyak merusak, melakukan kerusakan, kezaliman di muka bumi. Jadi kalau misalnya kita ditakdirkan sama Allah subhanahu wa ta'ala penghasilan kita saat ini, misal sebulan 1,5, sebulan 1, sebulan 1,7, maka itu adalah takdir, kadar yang Allah berikan kepada kita. Gak usah iri dengan orang yang penghasilannya berapa? 20, 30. Apa gak usah sing penghasilannya 30? Ya, no. Sing 300 biasa. Udah 300 ribu loh. 300 juta, ada. Ya penghasilannya segitu banyak. Ya. Siapa orang yang gak tahu? Ya orang-orang yang miliuner, yang triliuner, mereka penghasilannya segitu. Gak usah iri sama mereka. Memang itu kadar yang Allah berikan kepada dia. Ya. Makanya kata Allah apa? Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rizki sesuai dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki penghasilan kita saat ini segitu. Ya. Saya ingat ketika masih kuliah di Madinah. Ketika masih kuliah di Madinah, alhamdulillah dapat beasiswa. Alhamdulillah dapat beasiswa setiap bulan. Ya kalau memang dikadarkan, dirupiahkan, 800 real kali sekitar 3 ribuan ya. Berapa berarti? 8 kali 3? 2,4. Ya saya bagi, ada yang buat makan di sana, ada yang buat beli buku, ada yang buat ngirimi istri. Selama 10 tahun, setiap bulan dapat segitu kira-kira. Yang membuat gelisah itu ketika, aduh, ketika sudah mau tamat. Ketika sudah mau tamat. Biasanya dapat apa? Beasiswa. Nanti kalau tamat dari mana biaya anak istri? Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki sesuai dengan kadar yang kita butuhkan. Dan buktinya sampai sekarang, alhamdulillah, anak bisa nambah. Ya, dulu cuma satu, setelah itu tambah dua, tiga, sekarang empat, mudah-mudahan nambah lagi. Ya. Nambah apa nih? Ya Ustaz serah langsung. Ya. Allah kasih rizki. Ya. Ketika pulang, Masya Allah, satu-satunya kendaraan yang ada saya itu adalah sepeda ontel, warisan dari bapak, bapak dapat warisan dari kakek. Sampai sekarang masih ada sepeda ontanya. Alhamdulillah, ketika pulang, Masya Allah, sekarang punya kendaraan ini, kendaraan itu. Allah kasih rizki. Sesuai dengan kebutuhan kita, kadar kita. Ya. Oh, berarti kita enggak boleh berusaha, Ustaz, supaya penghasilan kita lebih. Enggak apa-apa. Tapi hasilnya terserah Allah. Jadi jenengan pengen nambah penghasilan ini. Saya kurang Ustaz kalau penghasilannya sebulan 2 juta. Saya pengen penghasilannya 5 juta. Kemudian kerja keras supaya dapat penghasilan. Terserah, silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata penghasilannya tetap segitu-gitu aja, enggak usah protes. Memang itu kadar yang Allah berikan kepada jenengan. Makanya ayat tadi surat apa? Asy-Syura ayat 27, Allah tutup dengan firman-Nya, "Innahu bi'ibadihi khabirun basir." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kondisi hamba-hambanya. Ada satu orang kondisinya memang cocoknya segitu. Ada orang lain kondisinya cocoknya seperti ini. Mungkin saja, mungkin ya, mungkin. Jenengan gak bisa beli macam-macam daging, beli yang apa namanya, yang amis-amis itu. Bisanya kurtuku tempe, tahu. Mungkin itu karena kebaikan Allah kepada jenengan. Mungkin jenengan punya potensi kolesterol tinggi. Akhirnya sama Allah subhanahu wa ta'ala jenengan dilindungi dari jeroan, terus dari apa? Apa biasanya? Apa gitu? Utek. Ya, utek apa namanya? Utek wong, utek apa? Utek sapi, ya. Pokoknya yang apa namanya? Lemaknya banyak-banyak. Mungkin itu kasih sayang Allah kepada jenengan. Jenengan enggak bisa beli minuman yang mahal-mahal. Mungkin karena jenengan punya potensi diabetes. Akhirnya sama Allah subhanahu wa ta'ala dilindungi. Saben dina pahit terus teh. Kopinya pahit terus. Ya. Karena kalau manis-manis nanti bahaya. Jadi kita berpikir positif. Positive thinking. Dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Hidup kita akan nyaman. Ini Al-Mukit. Jadi makna yang dikandung oleh al-muqit, Allah Subhanahu wa taala menentukan kadar kebutuhan kita masing-masing. Kemudian apa? Tsumma yasuquha ilaihim biqudratihi. Setelah Allah tentukan kadar kebutuhan kita, Allah Subhanahu wa taala antarkan kebutuhan itu kepada kita dengan kekuasaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya tentukan, oh kadar kebutuhanmu segini, tapi kemudian Allah antarkan kepada kita. Diantar Ustaz, berarti ora usah kerja, ya tetap kerja. Wasilahnya napa? Kerja, sarannya kerja. Tapi kemudian Allah akan mudahkan kepada kita, diantarkan kepada kita. Bukan hanya kita, termasuk juga binatang. Ya seperti yang saya contohkan napa? Cicak, Allah antarkan nyamuk itu kepada dia. Ya. Begitu pula burung, Allah antarkan kebutuhan burung itu kepada dia. Begitu pula semut, ya. Begitu pula apalagi ikan, ya. Jadi jangan jenengan pikir wah kalau misalnya kita enggak kasih makan ikan nanti akan gimana makannya. Coba sekarang yang ngasih makan ikan di laut siapa? Ya. Berapa jumlah ikan yang ada di laut? Siapa yang ngasih makan itu semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Yang ngantarkan makanan ke sana Allah Subhanahu wa taala. Paus makan ikan sedeng, sedeng makan ikan kecil, kecil makan ikan lebih kecil lagi. Siapa yang menarikkan? Apa yang kecil enggak habis? Lah enggak, buktinya teri. Ya. Bisa kita makan dan terus ada. Ini adalah makna al-muqit. Liyukitahum biha wa yahfazuhum, untuk memberi makan kepada makhluk dan menjaga kehidupan mereka. Ini adalah makna al-muqit. Ada berapa berarti? 3. Apa yang pertama? Maha kuasa. Yang kedua? Maha memberi makan kepada makhluknya. Yang ketiga? Maha menjaga. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan mengkaji tentang buah manis yang akan didapatkan ketika kita mengimani nama Allah al-muqit. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntut segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.